Terima kasih buat Ibu Ratna dan Kakak. Iya, kali ini lagunya Happy Bang Kolbi spesial buat Kakak di sana. Buat yang di samping kiri juga, samping kanan. Buat yang di depan juga. Kenapa pada diem aja? Kenapa pada diem aja?